Kawan Wilau nun kula raden yen mangkono dina iki jeng andika lagi ngupaya papan dununging para Pandhawa lakar kaluhuran raden yen wis pinanggih kepiye kersamu sang penemban nun inggih badhe kula pasari kamukten negari Ngamarta jermatan kula wau inggih dados dawuhipun sang Hyang Kuwira raden. Ing mongko praja Ngamarta wektu iki wujud alas gedhi tur direksa dening raja Jim banjur kepinggone Pandhawa bakal nampa pisungsung mau sang Begawan Wilau. Menika pinanggih gampil raden saugeri kula sampun pinanggih kalian Pandhawa perkawis Prabu Jim Desiro saladya balanipun mangke kula ingkang badhe ngrikodo ya raden. Kena tak ugemi kang dadi sabdamu. Menapa wonten pendhita kok goroh menawi kula ngantos licat ing janji badhe kasutapan kula raden. Penemban nun kula satemene dina iki jeng andika wis ketemu lawan kang sira upaya. Lho, inggih po kepara nyapa? Lajeng andika menika sinten? Ya aku iki panengah Pandhawa Raden Permadi ya Radyan Arjuna. Kadangku ana tapat pembarep Kakang Mas Puntadewa, panenggak Kakang Mas Bratasena. Dene kang loro adiku kembar yaiku Pinten kelawan Tangsen. Dados dika menika para Pandhawa kepranyata. Wah, kagiat dari sang kapirang perinangkul kinam pit kampit Raden Permadi menawi mekaten dinten menika ugi paduka kula caos sisrana wujud pusaka kalih inggih menika sisah pranawa tuwin sila timpuru pusaka iku darepe katya semapa penemban lisah pranawa menika menawi dipun sipataken ing netra padha sakit wuninga dhateng wujud badan alus dene sila timpur mekaten senjata pamungkas kangge ngasoraken kidaling jim setan berkasaan sedaya para dubriksa menawi kenging kabalan sila timpur tentu lumpuh tanpa daya lajeng tuluk dhateng paduka raden mengkono inggih monggo para nampi raden. Kawan wilawuk banget ing panarimaku. Ih dawah sami-sami raden. Nampung ngaten raden. Pangrebating praja Ngamarta wau. Mboten saged rancak menawi nampung paduka piyambak. Banjur kepi prayogane. Kedah dipun tandangi dening Pandhawa gangsal. Sedaya kedah tumandang mboten kenging kutang. Kudu mengkono inggih. Jalaran. Anung-anung ing Jimono Marto menika cacahipun inggih wonten gangsal. Inggih menika Prabu Jim Yudhistira lajeng panenggakipun Jim Dandun Wecana panengah Jim Suparto tumuntun Jim kembar nami Nakula Tuwin Sedewa. Yen mangkono tiwas kabeneran labet nggonku semusul Kakang Mas Bratasena uga wis ndherekake marang Kangjeng Yang Abiyoslah Ibu Kunti lan Kakang Mas Punto lan kembar Kang mangkono aku ndak sowan Kakang Mas Punto diwa dhisik. Mboten perlu aku piyambak ingkang tindak raden kepareng tutur dhumateng kengabdipun Petruk. Bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lir kincang ing sang maweh gandrung Petruk nun kula ndara lumayus wonten Kakang Mas Punto Dewan Yayi kembar kang wigati bakal tak derek sumusul Kakang Mas Babat Wonomarto. Iki sedika wis mangkono Petruk mengko bakal ndak caosi wujud telenga prana kanggo srana weruh marang lakune ngejim. Oh, nyun amit sing ati-ati Petruk. Timbalan wis aku ngagem lenga Pranowo, aku nyemurupi Kakang Mas Wargodoro nandhang kanthin penemban. Ono ninggih mugi kauningan Raden. Kang Raka ke taman pusakanipun Jim Suparto panah wulo gading tumacep ing wentis mah ical bayotipun Raden. Kepriye penemban kudu bakal maloya angki. Oh sampun kuwatos Kang Raka kula kintun Bayu Sepatu Singgal wangsul kiyatanipun mongso borong sang penemban. Katangmu padha ora tena becik besok amang demo baris ing clamprong banget ing panarimaku kowe mulih kekuwataku temah uwal jemparing kang macep ing pupu aku ora ngunahi jemparing nyoh tak wenehi kowe jemparing iki. Kakang Mas ngaturaken gengging menuhun. Iya, padha-padha. Namung mugi kauningan Kakang Mas ingin saged maliyaken kula sanes kula. Sapa sing maliyaki? Sumitra kling wingking menika. Inggih Raden Katepangna. Kula pun begawan wilau inggih pun Anggara Parna. Raden Nandhang Katriwandana sing kula kintun bayi menika wau. Iya, banget ing panarimaku. Penemban bisa mulih kekuwataku. Idawa sami-sami. Raden kula sampun asung pamrayu dhumateng Rayi Raden Permadi. Paduka badhe Yasanagari menika sampun wonten wujud negari Ngamarta. Namung pangrebati negari kedah Pandhawa gangsal jangkep boten kenging kutang. Mengkono inggih, mila kanthi nyarantos dhateng prosanesipun dinten sak ngumpul iki. Lho iki Raden. Thank you. miat langen ning kalang yewana klara pandang uncara Surung soro pepan padang kasrolan pacari kayu hamurwa sawiji wit tuwono ngepang keplat papat ronronan mikor mbe apratopo kekuung kembang lintang saloko langit Dimas Danono Wacono Kakang Yudhistira apa sarta sira Yayi Suparto apa dene nakula sedewa kula wonten timbalan wonten dawuh kok Prabu siati kabeh perlu ndak elingake menawa kulan sira kabeh iki sejatine sukma ingkang durung katrima dening Gusti mongko kudu nganyarake labuhan maneh Kakang Prabu iya. Sawetara sadurunge antuk panitisan awake dhewe iki dudu ning wana Marenta. Mongko sejatine kene iki dudu papan panggonaning Kama Salah. Mula Yayi yen sewanci-wanci ana rame dudu rame kang iku dadi srana kasampurnan. Aja dadak nganggo tida-tida. Kamukten ngamarta iki ditinggal wae Yayi. Yo, kae Prabu ngestokake dawuh. Pancen dasare aku lan kowe mapan ning kene iki, ora ngenggoni sing dudu wajibe. Yen sewayah-wayah dijaluk sing duwe ya kudu dilakake Kakang Prabu. Bener aturmu Yayi. Suparto wonten dawuh Kakang Prabu. Jare siade mentas Bontoyudo Yayi. Nunggi kalah lakar kaluhuran doipun Kakang Prabu mungsuhmu sapa Yayi satriya panenggak panduk kasih Radian Bratasena kok nganti pancakara apa sebabe Yayi inggih Kakang Prabu Bratasena wanuh-wani ngrisak wewang meneng praja Ngamarta kacariyos badhe dipun babati siati apa meneng pangestu duka kula nguling jurit kok Prabu. Oh mengkono nun inggih. Upama si adi kalah pancen malah becik dadine. Lha dipun kados pundi Kakang Prabu? Yen Nyai Parto kasoran iku tegese Bratasena mau ingkang kuat dadi wadah panitisanmu. Ning gandeng sira nguling jurit ya wis tegese babakan panitisan wangune durut poko titi wangci Yayi mekaten Kakang Prabu keporo nyopo leng-leng ing driya mengu mangun kong kanduhan rimang. Lerleno tanpa kanin yang tanpa luso mengkusang dia utomo geger jawi. Ya tari sangka pirang berinangkul kinampit kampit ora tak timbali sira saning rasaning sun heh jim dam darat ana wigati apa aduh sinuwun atur ketiwasan wekdal menika Bratasena ingkang duk rikala sapa katriwandan saged walya malih malah menika mbeta kadang-kadangipun sekawan ngluruk perang nedya ngrapus negari Ngamarta apa ora mok terenggalangi aduh sinun nyun pangapunten satriya gangsal wau keting sekti mundur guna piyambakipun ginak kelisah pranawa tuwin sira tipul saengga wadeplo jim samya kawon sinuwun bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lerikin sanging sang maweh gandrung ing Dimas dan Rumacono kakang Prabu Opo Suparto wonten timbalan kembar nuwun kula sajake wis tumeka titi wangci kang pinesti ayo di metuke marang parang muka ngiras pantes nitik wadeng panitisan tak dereke monggo kok Prabu. Mung tap lur kene tap caca bang mawi ngongis iki sapa aku pinten kowe sapa aku nakula arep apa njaluk kamuktenmu kesempatan karo patun isuh nglangkahi marang kuntarepku klaken kesempatan njot parah. Sopo, aku Raden Tangsen kowe sopo? Aku Sedewa, arep apa? Njaluk kamuktenmu, langkah bangkit kewujudan karepmu parat. tangsen kowe nggawa tutim puru keporo nyoto. Wah, kuwi siri aning poro gandarwo. Wis ilang kekuatanku tangsen. Karepmu piye? Iya. Aku bakal manunggal marang jeneng poro. Jenengku ademen selawasmu urip ya tangsen. Lengkah satriyanku mbumilah tau nggono noh. Raden kanggo kamuktenmu. Waran ben becik besok amen gemo baris Raden sira iku sapa panengah panu permadi kekasihku sira sapa mburi saka Madukara aku Jim Suparto arep opo permadi bakal njaluk kamuktenmu langkah ana kuntanapaku lepasi Wuluh Gading klakul Sir Rodrigo. Oh, permadi. Raden Permadi. Iki kekuatanku, Raden. Sira ngasta Wuluh Gading pusakaku padha karo wis nyekel marang pamuripku. Kang menurut Raden, iki menangka tandha yen aku kudu kukut jagatku ing dina iki. Kang mangkono ora pendapat nganggo tarung dodo. Ya mung jeneng para kang pantes dadi wadah ing Jim Suparto. Kang mangkono, aku bakal menunggal marang Raden Permadi. Jenengku ageman ing selawas murid lan Madukara tak pasih Raden Permadi banget ing penuwunku Jim Suparto. Sakoteng suhun tumiling ngulati puspita medrendah kang warni wong kakah sapa iki Raden Bratasena kuwi sapa dandun wecana arep apa njaluk kamuktenmu langkah ana bangkiku brodol usus putih iki Thank you. Bratasena apa pusaka apa iku watu timbur sing menehi kawan wilau kuwi wadining para jin kuwi bisa ngasorake marang yudaku kang mengkono Bratasena wis diwancaku ninggal kamukten aku bakal manunggal marang sira jenengku Nggon Slawase kasatyanku Nggon Pawenang Nggon Mukti Slawase urip Bratasena. Langlanging driya mangu mangun kung kang duhan rimang iki sapa ana satriya kok jatmi keruruh sak soleh sarop sareh sira sapa tambuh marang aku punta dewa jeneng para sapa Narendra Ngamarta Prabu Jim Yudhistira. Kuwi arep apa? Aku bakal njaluk kamukten praja Ngamarta. Njaluk panguwasa Ngamarta kepara nyata. Langkah ana ku narapanku. Aku ora bakal njarak bandha yuda. Selawas urip aku ora bakal golek mungsuh nanging golek rawang. Yen pancen moh bandha yuda ku ora bakal entuk kamukten. Ora entuk kamukten ora apa-apa. Watono aja nganti aku sulaya marang padha titah ing Madyapada. Lho. Kok mengkono? Sabarmu sing dhisik ayo. Unganaka wanenmu. Aku gelem mukti ning muktiku aja datang nganggo ancik-ancik marang bangkin ning riyan ku sirik aku. Wela dalah. Gede kesabaranmu pun to diwo ngaturake penuhun. Iya. Arah ning sira iku satur kang ora nate bandha yuda. Dina iki diganti wae. Diganti kepriye? Kowe kelakon ngrebut negara Ngamarta waton bisa mbatang cangkriman kowe pun to diwo. Mbatang cangkriman kepara nyapa? Mara gagi. Cangkrimamu apa mbok aku bisa matur wangsulan Sang Prabu. Yang sira sembada mbatang kanthi wijang negara Ngamarta sak isine tak pasrahi marang Kuntadewa. Pengin ora bisa mbatang. Kowe sakadang kudu lunga saka ing Wonomarta kene. Iya bakal tak coba Sang Prabu. Mara saiki jlentrehna babagan saloka tembung ingkang surasane nyebutake kembang tepus kaki kuwi kepiye tegese lan wedharane kepiye. Ayo batangen. Rara sing reh sang ngangkum ing diasta kepatan ing se Prabu Yudhistira Raden Puntadewa apa saloka tembang tembang tepos kaki ku tegesi tepos liro. Tepos liro kepiye? Tepos liro yaiku yen kowe dijiwit krasa lara ya aja sok njiwit marang liyan. Yen moh digawe serik ya aja gawe serik ing sepadha-padha. Wose apa kang tok karepake marang awakmu dhewe mau luwih dhisik tindakno marang wong liya. Mula banjur ana piulang kuna kang surasane sing sapa kepengin antuk sih asiya marang sesama sing sapa kepengin antuk katresnan tresna marang sesamaniro sing sapa kepengin antuk kesugihan seneng dedolna marang kang butuhake pitulungan sing sapa kepengin kepinteran wulangen awakmu dhewe. Sing sapa kepengin slamet uripe sing kirana saking dosa lan memala. Iku Sang Prabu mungguh apa kang dadi gatuking nalaraku perkara batangan mau. Diyen tok anggap bener apa luput kuwi sakar samu Sang Prabu Yudhistira. Waton aku wis netepi wajib batang marang cangkrimanmu. Aduh, Raden Puntadewa. Raden Puntadewa, Sang Prabu Yudhistira apa? Orang dadak nganggo tarung dodo. Ya mung tak titik saka wangsulan iki mau. Aku wis antuk tuduh saka Gusti kang nyipta jagat. Yen to praja ngamarta iki pancen wis pinasti kanggo ajang labuhaning para Pandhawa sakukubane. Mengkono. Mula Raden, dina iki aku pasrah uripku marang sira sakutuwe. Keparang waku manjing sajiwa lawan sira. Kang sarta sira ndak wenangake nunggak semi kekasih Raden Yudhistira. Iya. Yen to pancen mengkono kersaning Prabu Yudhistira, mongso bro Sang Prabu mung nderekake. Besok poko titi wanci jemeneng nata ngamarta kuwi nggon ngagem mukti ing salawas murid banget ing panarimaku. Setak wenangake jejuluk Prabu Puntadewa mengkono. Ya mung aku njaluk kudu jujulawan suci uripmu Raden Maracaba iki pirsama. Oh. Raden Puntadewa, Sang Prabu apa? Menika ingkang kula pangdi Raden. Sampun dados antering manah kula. Kula sagah nyelaraken kamukten waton pikantuk titah ingkang resik jujur tuwin suci. Ing mangka menika jimat kalima sada. Oh, Raden, Raden. Padu pinunjul sasampuning titah ketitik saged nampi dhateng gaib ing widi lumantar jimat kalima sada. Kanthi pusaka menika padu kelampan badhe ngayomi para kawula negari ngamarta. Syukur bagi sewu Sang Prabu. Monggo para ngawengaken lawing swarga kuwi ingkang manunggal dhateng Raden Puntadewa. Iya, tak parengake Sang Prabu. Raden Puntadewa, Sang Begawan Milawu apa? Oh. Inggih pirsani widi patuh Raden ingkang kedah mengku negari ngamarta. Langkung-langkung patuh sampun mundi jimat kalima sada. Menika tandha bilih gesang patuh Raden tansah anut dhateng pitutahing Gusti Kang Hyang Nyipta Jagat lumantar kalima sada kula Raden. Syukur bagi sewu. Inggih menika benjang patuh wenang dijuluk Prabu Puntadewa ambawi negari ngamarta. Kepiye bisaku bakal mukti jeriki wujude negara jembar kula walik langkung rumiyin mangsa borong Sang Penemban. Sigra sagep Sang Bawan Wilawuk ing mangke matek mantram sakti ing dalem cita minta dhateng negaraning widi negari jem dinawalik dadi negari manungsa kang endahe ngumpuli kayiwangan kaendran para jem wangsul dados titah manungsa. Thank you. Waduh, sinuwun Kukut sak kadangi ngamarti tinggal dinggoni para Pandhawa. Patih Jim Damdar ora trimo. Ya. Tindak aku teluk karo anu wong aku minggat saka kene. Ning ditenono. Eling-elingen. Yen nganti mengkono wis sugan ratu bakal tak goro-godo dene iki. Soi, Bratasena. Aku Jim Dentawyanggana. Arep apa? Bela marang ratuku, tonggakku tadhana. Sopono wong buthak lemu gedhe wetenge. Inggih nami kula pun Jih Siwah Bojo. Kuwi arep ngopo? Arep nandangi aku? Kabar pisan mboten. Kula mboten badhe perang maniman raga kula. Njur karepmu piye? Kula ampun ditundung kesah nggih Gus, kula badhe nderek wonten mriki. Kula mangkatut ke para Pandhawa wonten mriki. Kena manggon ana kene aja nganti ganggu gawe. Kabar pisan mboten. Kula Jim sae kok Raden. Kula Jim ingkang sae remen didana dhateng sak sinten kemawon. Mengono inggih. Rumiyin papan kula asring kangge tiang-tiang ing sami betahaken nomer. Ning gandeng sampun bibar lajeng Kukut pedamelan kula. Sakmenika kula mung jagi kawilujenganing para sekawan. Jagi kawilujenganipun sumur. Mengono inggih. Ya. Kowe tak arengake manggon ana kene aja ganggu gawe marang kabeh bendho lan para kawulane. Oh inggih Pak Prapisan mboten. Kula badhe nderek momong paduka sak sederek. Semarambah waragagung negari ngamarta. Mengkono inggih. Keparung imut-imut nggih Gus, menawi wonten bayi nangis kekecer boten kendel menika kula ingkang ngliling. Mengkono inggih. Lah supados saged kendel lagi dipun nangis kedah dipun sajeni. Apa? Rokok. Jeng kok udut. Sampun terus pekareman kula. Iya. So malih Raden. Menawi wonten tiyang estri kok raosipun namung sumuk. Menika kula ingkang idhik-idhik. Mangga inggih. Lah kedah dipun lintoni sepatah boten kula idhik-idhik. Iya, tak parengake. Patut aja ganggu gawe. Babar pisan mboten. Nyuwun pamit kula badhe mangkir wonten pojok wetan. Kidul menika. Mangsa bodho. Kali bojo kula angsal to. Lho, Jim kok duwe bojo. Nggih. Bojo kula nggih Jim. Iya. Wis kono manggono. Nyuwun pamit Raden. Ndara Bratasena Kakang Semarapa. Dikampun paripurna oleh babat Wanamarta nggih Gus. Kepara sampun entuk kanugrahan saking Pangeran arupi negari Ngamarta. Niki Gus uwai wong sing tansah tetekan tekun nyatane ketekan sediyane. Iya. Mila Gus, monggo kula dherekaken muji syukur ing ngersane Gusti Maha Agung. Dening gemlaring lampan babat Wanamarta sakit kelampan awal ing wakir kanthi wilujengne sekala. Akan Semar iya. Ing pamuji kula mugi-mugi sak bibaring pagelaran menika Bapak Sampurna Ibu marsini sak keluarga sumarembah warga agung ing paloro mriki tasah manggih wilujeng nir ing sambikala kasembatan ingkang ginayuh. Iya. Saha malih. Kula inggih nderek nyuwun ing ngersaning Pangeran mugi kampus ingkang dipun bangun Ibu marsini enggal saged wujud kangge ajang ngupadi nggayuh wibawa kawruh mudi ndak ing ilmi saged mitraken dhateng putra bangsa. Iya aku nekseni. Wondene kula sak konsing ngayahi kewajiban ngrumaosi kathah klepatan saking keranganipun inggih menika katur Bapa Sampurna Saha Ibu marsini sagutra sumarambah para pamirsa tuwin para miyarsa pun Semar sak kadang nyuwun gunging samudra pangaksami. Sak pengkar kula samangge yana nirik ing sampe kula kuncara anjaing bawana Bapak Sampurna sak kulawarga Gusti ngijabahi. Mongko tetep ngatur monggo sami sesanti. Sepisan merdika tetep merdika salaminya. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka buku tandha syukur marang Gusti bakal joget. Semangga angger Gus.